Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kepada jamaah kajian di Masjid Nurut Tauhid dan kepada seluruh pemirsa Radio Roja, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Nikmat Islam dan Sunnah yang kita diberikan oleh Allah ini kita wajib jaga. Menjaganya dengan terus kita belajar, menuntut ilmu syar'i, mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf dari ustaz-ustaz yang mengajarkan dengan hujjah, dengan dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kita harus terus belajar, gak boleh kita berhenti. Kita baca buku-buku dan kitab-kitab para ulama salaf sehingga bertambah pengetahuan kita tentang Islam ini, bertambah pengetahuan kita tentang sunnah, bertambah juga iman kita kepada Allah Taala. Kemudian setelah itu kita wajib untuk mengamalkan, karena tujuan dari ilmu untuk diamalkan. Dan setelah itu kita harus berpegang teguh dengan Quran wa Sunnah ini dengan terus belajar, memahami, mengamalkan, mendakwakan kepada keluarga, dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan bid'ah. Karena untuk bisa kita tetap di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, yaitu kita harus terus belajar, terus menuntut ilmu, terus kita membaca Al-Quran, tafsirnya, kita tadaburi, kita pahami. Kemudian kita baca hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, memahaminya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya, serta mendakwakan kepada keluarga. Dan ini enggak cukup sepekan dua pekan, bertahun-tahun dan puluhan tahun untuk bisa berpegang teguh kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang paling pokok belajar, asasnya kita belajar. Dari yang kita pelajari yang paling pokok adalah tauhid. Jadi kita harus belajar, karena enggak cukup dengan kita sibuk dengan yang lain. Harus dengan ilmu. Karena banyak kesibukan-kesibukan yang ada sekarang ini yang melalaikan manusia dari mengingat Allah dengan berbagai nama dakwah. Tapi yang paling penting bagaimana kita belajar, nuntut ilmu, kemudian kita memahami dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya. Ini yang paling penting. Dari apa yang dipelajari, yang dikaji itu, yang paling pokok adalah tauhid. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, ketika Nabi SAW menyebutkan akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini, Nabi memberikan solusi kepada umat ini, solusi yang terbaik buat kita, yang harus kita pegang teguh ini, yaitu ketika Nabi SAW bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam ini. Perselisihan, perpecahan di tengah-tengah umat Islam ini. Ini Nabi yang sabdakan ini. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah umat Islam ini. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Tamassaku biha. Peganglah erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah dengan geraham kalian. Artinya pegang erat-erat, sungguh-sungguh, dan gigit dengan geraham kalian. Artinya betul-betul ketika sudah terjadi perpecahan, dan ini sudah terjadi. Sejak wafatnya Rasulullah SAW sudah terjadi perpecahan. Sampai hari ini dan terus seperti itu. Makanya kita wajib untuk berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmis salaf. Kemudian gigit, artinya sungguh-sungguh kita berpegang karena banyaknya fitnah. Apakah fitnah itu fitnah syubhat tentang pemahaman, aliran dan segala macam sudah, golongan dan syahwat, fitnah harta, fitnah dunia, kedudukan, jabatan dan yang lainnya. Fitnah luar biasa dan terus menyerang manusia. Maka kita harus berpegang teguh. Berpegang teguhnya seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Kita belajar terus, nuntut ilmu, baca kitab-kitab para ulama salaf, fahami dengan benar, sibukkan kita dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Itu yang dinasihati oleh para ulama salaf. Sibukkan dengan ilmu, jangan sibukkan dengan berita, jangan sibukkan dengan gosip, jangan sibukkan dengan kata fulan kata fulan. Sibukkan dengan ilmu, fahami ilmu itu, pelajari, kemudian amalkan. Dan kita berpegang teguh terus dengan sunnah ini. Kemudian Nabi ingatkan lagi kita, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Artinya enggak mungkin kita akan bisa berpegang teguh kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kita enggak akan mungkin tetap teguh berpegang teguh di atas manhaj salaf ini atau Quran dan sunnah kecuali dengan menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Karena yang menyuruh untuk menjauhkan perbuatan bid'ah dan kita wajib waspada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata para imam, bukan kata para ustaz, tapi sabdanya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang belum agama. Karena setiap yang belum agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu harus kita ingat itu. Jadi kalau kita ingin selamat, ya berpegang teguh pada Quran Sunnah. Alhamdulillah salam. Pahami, amalkan. Belajar, pahami, amalkan. Dan jauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Meskipun manusia menghiasi dengan berbagai macam perkataan yang indah untuk melariskan bid'ah ini, kita gak boleh, gak boleh ikut kalau kita ingin selamat. Ikhwan fi din, asakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah, pembahasan tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Tentang makna syahadat la ilallah sudah kita bahas dua kali pertemuan, tentang makna syahadat, tentang rukun la ilallah, dan juga tentang syarat la ilallah. Dan keutamaan la ilallah sangat banyak keutamaannya, dan sudah kita bahas sebagiannya dari keutamaan la ilallah. Jadi kalau ada kebaikan yang paling baik adalah la ilallah. Ketika ada seorang bertanya Rasulullah, apakah la ilallah termasuk kebaikan? Kata Nabi SAW, afdalul hasanat. La ilallah itu merupakan seutama-utama kebaikan. Afdalul hasanat. Dan la ilallah merupakan yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dan dia mengetahui tentang makna itu, memahaminya, maka dia akan masuk surga. Man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataan Allah, maka dia akan masuk surga. Sekarang kita akan bahas makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti ada pembahasan tersendiri, tapi karena kita membahas tentang makna dua kalimat syahadat, ya kita harus bahas tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah saya bawakan ayatnya. Untuk melihat catatan antum dalam surah At-Taubah di ayat 100 berapa? Yang ngaji, yang catat. Surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari diri kalian. Arti dari bangsa Arab. Azizun 'alaikum. Artinya sangat berat bagi beliau apa-apa yang menyusahkan kalian. Jadi beliau SAW tidak mau umatnya ini sulit dalam beragama. Maka disebutkan yaitu azizun alaihi ma'anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat atas beliau apa-apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, yaitu haris ala hidayatikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian, berkemauan keras untuk memberikan manfaat kepada kalian. Bil mu'minir raufur rahim, sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi diutusnya Nabi sudah jelas bahwa Nabi SAW adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada segenap manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk segala alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Taala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dan Nabi sudah tunaikan ini semuanya. Rasulullah sudah tunaikan amanah ini. Makanya disebutkan oleh para ulama, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nashaha al-ummah wa jahada fillahi haqq jihadi. Artinya Nabi sudah menyampaikan risalah semuanya. Dan Nabi sudah menunaikan amanah. Dan Nabi sudah menasihati umat. Dan beliau telah berjihad untuk menegakkan agama ini dengan sebenar-benar jihad. Jadi kita harus tahu tentang makna Muhammad Rasulullah. Umat Islam mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diberikan oleh Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, sekarang ketika menyebutkan tentang Muhammad utusan Allah, maknanya apa? Di sini saya sebutkan maknanya ta'atuhu fima amar. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'. Maknanya tentang syahadat Muhammad Rasulullah, yang pertama, mentaati apa yang beliau perintahkan. Ta'atu fima amar. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Jadi mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Mentaati beliau SAW termasuk mentaati Allah. Seorang muslim wajib mentaati Rasulullah SAW secara mutlak. dan taat kepada Rasulullah SAW akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dan memasukkan seorang muslim ke dalam surga. Ayatnya banyak dalam Al-Quran. Itu bisa lihat dalam surah An-Nisa di ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian di ayat 65-nya Allah berfirman di surah yang sama, surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka prosesikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haras, rasa sempit dalam dari apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ini wajib untuk berhukum dengan apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Dan kita wajib untuk menerima semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh lagi ada rasa sempit terhadap yang sudah diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita wajib tunduk. Dan taat kepada Nabi Muhammad SAW sama juga taat kepada Allah. Kita melihat di ayat 80-nya di surah An-Nisa. Man yuti'ur rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga mereka. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 80. Dan taat kepada Rasul ini mutlak. Artinya ketika orang itu diperintahkan untuk melaksanakan apa-apa yang Rasul perintahkan, kita wajib untuk sami'na wa ata'na. Enggak boleh kita membantah. Enggak boleh kita menolak. Makanya sifat seorang mukmin dan prinsip ini sudah kita bahas. Kalau antum lihat catatan antum, ini sudah kita bahas tentang prinsip untuk taslim. Waktu kita membahas poin yang pertama tentang agama Islam, agama yang hak. Saya jelaskan tentang prinsip-prinsip yang wajib dipahami, diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim. Di antaranya saya sebutkan tentang kewajiban seorang mukmin dan mukminah dalam beragama, yaitu wajib taat. Ini sudah kita bahas. Dan wajib taat. Karena penting dalam kita beragama. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk ditaati. Enggak ada manfaat apa-apa kalau seandainya orang tidak taat kepada Rasulullah. Wajib taat. Wajib untuk melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang taat. Nabi perintahkan langsung mereka laksanakan. Enggak pakai mereka pikir-pikir dulu, enggak pakai mereka bandingkan dengan apa yang ada. Tidak mereka gunakan akal mereka. Ini apa maksudnya? Tidak, langsung sami'na wa ata'na. Itu para sahabat. Hati mereka itu hati yang paling baik dari seluruh hati manusia. Kalau sekarang tidak, begitu datang perintah dipikirkan dulu, dibahas dulu. Kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, sami'na wa ata'na. Sifat orang beriman, antum lihat di dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur, Allah menyebutkan tentang orang yang beriman itu, kalau sudah datang perintah Rasulullah SAW, itu jawaban mereka hanya sami'na wa ata'na. Antum lihat di ayat 51. Di dalam surah An-Nur Allah menyebutkan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila dipanggil kepada Allah rasulnya, liyahkuma bainahum, agar menghukumi di antara mereka, ayyaqulu, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat, wa ulaika hum muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 52-nya, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepadanya, dia bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Ini kewajiban untuk taat kepada Rasulullah, ini mutlak. Enggak boleh orang itu durhaka. Kalau sudah datang perintah itu wajib atau itu haram, maka yang wajib laksanakan, yang haram tinggalkan. Kalau sudah Nabi menjelaskan tentang wajibnya bertauhid kepada Allah, ya kita wajib laksanakan. Kalau dilarang berbuat syirik, jauhkan. Nabi menyeru untuk melaksanakan sunnah, jalankan. Kalau dilarang untuk berbuat bid'ah, tinggalkan semua bid'ah. Dan yang lainnya seperti itu. Sebab taat kepada Rasulullah ini jaminan untuk masuk ke dalam sorga. Taat kepada Rasulullah jaminan untuk masuk ke dalam sorga. Umat Islam ini semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga dengan syarat taat. Kalau mereka taat, masuk sorga. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kila ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang enggan, maka barang siapa yang enggan, dia tidak masuk surga. Artinya Nabi sudah menyebutkan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Ya, kalau Nabi sudah perintahkan, kewajiban dia untuk sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Nabi sudah jelaskan bahwa semua syirik apa aja jauhkan. Nabi sudah menjelaskan tentang semua bid'ah jauhkan. Yang dimaksud bid'ah dalam agama, bukan keduniaan. Kalau keduniaan, kita lebih tahu tentang urusan dunia kita. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi masalah agama, masalah ibadah, itu harus kembali kepada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita untuk taat. Dan ganjaran surga. Ketika orang diperintahkan oleh Nabi satu perintah, kemudian dia tidak mau laksanakan perintah itu, maka hukumannya berat. Hukumannya berat. Orang melanggar perintah itu lebih berat hukumannya daripada dia melanggar larangan. Perhatikan itu. Makanya dosanya Adam alaihissalatu wassalam, Adam melanggar perintah atau larangan? Larangan. Sedangkan iblis apa? Dosanya apa? Melanggar perintah. Lebih besar. Itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga oleh Imam Nuqayyim dalam kitabnya. Makanya ketika orang melanggar perintah Rasulullah SAW, hukumannya berat. Antum lihat dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Di surah An-Nur di ayat 63. Falyahdhari alladhina yukhalifuna amri antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah di sini maksudnya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnatun, akan ditimpa mereka fitnah. Ayusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. untuk fitnah di dunia, untuk azab nanti di akhirat. Itu berat hukumannya bagi orang yang menyalahi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, tasdiqu fima akhbar, yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah kita wajib membenarkan, karena semua yang beliau sampaikan itu benar, nggak ada yang bohong, nggak ada yang dusta. Kita wajib membenarkannya, karena Nabi tidak bersabda dari hawa nafsu, tapi merupakan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Beliau berkata dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin dikatakan dia orang yang beriman dan bertakwa kalau dia membenarkan. Antum lihat ayatnya. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Di dalam surah Az-Zumar di ayat 33 Allah berfirman, "Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang datang membawa kebenaran dan dia membenarkannya, maka dialah orang yang bertakwa. Jadi kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama riwayat itu sahih, riwayatnya syaratnya sahih. Tentang apa aja? Nabi menceritakan tentang awal penciptaan makhluk. Nabi menjelaskan tentang beliau Isra dan Mi'raj. Beliau menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Beliau menjelaskan tentang adanya siksa kubur. Beliau menjelaskan tentang apa yang terjadi nanti di akhir zaman. Kita wajib untuk mengimani. Beliau menjelaskan tentang sorga, tentang neraka. Kita wajib mengimani. Karena semua yang dikatakan oleh beliau itu benar. Semuanya benar. Selama riwayatnya sahih. Enggak boleh kita tolak. Kepada orang-orang yang menolak dengan akalnya. Ini enggak masuk akal. Akal manusia terbatas. Ketika beliau menyampaikan, yang beliau sampaikan ini wahyu dari Allah Taala. Kita wajib membenarkan. Beliau menceritakan tentang Isra dan Mi'raj dalam satu malam. Riwayatnya sahih, kita wajib untuk terima. Jadi jangan dibantah dengan akal. Akal manusia sangat terbatas. Sangat picik akal manusia. Ini wahyu, wahyu sifatnya mutlak. Dan akal terbatas. Wahyu sifatnya ma'sum, akal tidak ma'sum. Wahyu sifatnya tetap, konstan. Sedangkan akal manusia berubah-ubah. Makanya kita wajib untuk menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita katakan ini gak masuk akal. Gak boleh kita katakan demikian terhadap Nabi SAW. Atau ini gak cocok untuk di sini. Cocoknya di negeri Arab, gak boleh. Ini mendustakan Rasulullah SAW. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau diutus untuk seluruh umat, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas, basyira wa nadhira. Kami tidak utus engkau melainkan untuk seluruh manusia, membawa kabar gembira dan pengancam. Jadi kita wajib benarkan semuanya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wajtanabu manaha an wazajar, dan kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Jadi seorang muslim dia wajib menjauhkan semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang beliau larang, seperti syirik, bid'ah, durhaka kepada kedua orang tua, memakan riba dan dosa-dosa besar lainnya, maka wajib kita untuk berhenti dan kita jauhkan, jangan dilanggar, karena akibatnya fatal dan membawa manusia ke neraka. Jadi apa yang datang dari Nabi kita wajib untuk mengamalkannya, mentaatinya, dan dilarang jauhkan. Untuk melihat dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr Surah 59 ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Jadi apa saja yang datang kepada kamu dari rasul, kamu ambil. Yang larang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Jadi apa yang diperintahkan Nabi, laksanakan. Apa yang larang, jauhkan. Jadi semua yang larang, yang paling pertama, larangan yang paling besar, apa? Syirik. Jauhkan. Syirik yang besar, syirik yang kecil, syirik yang tampak, syirik yang tersembunyi, jauhkan semuanya syirik itu. Kemudian bid'ah, Nabi melarang dalam beberapa hadisnya tentang larangan bid'ah. Kita harus jauhkan semua bid'ah itu. Karena semua itu merusak. Nabi melarang durhaka pada orang tua, ya jauhkan. Jangan sampai kita durhaka. Kita wajib untuk berbuat baik pada orang tua, wajib. Dengan dasar nas Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, dan larangan-larangan Nabi ini banyak ya. Yang termasuk dosa-dosa besar itu banyak dibahas oleh para ulama dalam Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Yang keempat, Allah yu'badallahu illa bima syara. Yang keempat, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Yaitu kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib ittiba' kepada beliau SAW. Yang keempat, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Untuk beribadah kepada Allah itu perlu penjelasan. Karena manusia enggak tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Manusia enggak tahu. Makanya Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Sebab di kalimat liya'budun, agar mereka beribadah kepada aku, agar mereka mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, dan juga agar ibadah mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya sering kita katakan bahwa syarat ibadah itu dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba. Kita wajib, karena kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang Rasulullah SAW. Kita taat gak sama beliau? Jadi beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Gak boleh kita beribadah dengan cara-cara yang baru dalam agama. Kalau kita lihat sekarang, banyak sekali orang mengadakan cara-cara yang baru agama. Bukan satu, bukan seratus, ribuan bid'ah. Ribuan. Sehingga umat gak tahu mana yang benar, agama yang benar tidak tahu. Dan semua menisbatkannya ini dari Rasulullah SAW. Padahal itu dusta. Bahwa itu yang baru dalam agama, yang Nabi gak contohkan. Gak ada dalilnya, gak ada hujahnya. Maka kita harus tahu, ini penting dalam kita beragama, ini penting. Sebab kalau dia tidak beribadah maka yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya ibadahnya gak ada artinya. Gak diterima oleh Allah. Yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang kami enggak contohkan, maka tertolak ibadahnya dia. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim Nabi juga bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amalan itu. Tertolak. Kesian dia, puluhan tahun dia beribadah tapi tertolak ibadahnya. Kesian. Justru dakwah Islam ini, dakwah sunnah ini, dakwah yang sayang kepada umat. Dan ini sudah kita bahas. Bahwa dakwah salaf itu dakwah yang sayang kepada umat. Makanya kita harus tahu tentang prinsip dalam kita beragama. Prinsip dalam beragama itu ada dua prinsip. Dua prinsip dalam agama Islam. Prinsip banyak. Saya sebutkan di sini berkaitan dengan ini ada dua prinsip. Nanti antum bisa lihat saya bawakan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di bab yang kedua, dua prinsip agama Islam. Agama Islam yang mulia dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, prinsip yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah saja, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Saya ulangi, agama Islam yang mulia ini dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, prinsip yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah saja, dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Dan juga surah-surah yang lainnya banyak. Seperti yang sudah kita bahas. Seperti di halaman 142 yaitu surah An-Nahl ayat 36, surah Al-Baqarah 256 dan yang lainnya. Itu tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Begitu juga dalam surah di surah Al-Isra di ayat 23. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama. Juga dalam surah Ali Imran ayat 64. Ali Imran ayat 64. Artinya kita wajib untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Makanya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat yang sama, yang tidak ada perselisihan antara kalian, antara kami dengan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah melainkan hanya Allah saja, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Dan jika kalian berpaling atau jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi ini prinsip yang pertama. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Prinsip yang kedua. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Prinsip yang kedua, bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Sekarang kita masuk prinsip yang kedua. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya SAW yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Jadi tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya. Jadi kita kalau mau beribadah, lihat dalil dari Quran, ada enggak dalilnya? Atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya SAW yang terpelihara, lihat sunnah nabi ada tidak? Karena sumber kita dua, Quran dan sunnah. Yang Quran sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Lihat bagaimana di Quran ada tidak dalilnya? Di sunnah ada tidak? Tidak boleh dengan bid'ah. Tidak boleh kita berbuat bid'ah. Dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Dalilnya, dari prinsip yang kedua, yang pertama, surah Al-A'raf di ayat 3, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang turunkan kepada kamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Kemudian dalam surah Hasyr yang tadi sudah kita baca, ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka kamu ambil. Apa yang larang, tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Kemudian dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 31. Surah Ali Imran surah 3 ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Ini ittiba, disuruh kita untuk ittiba, karena kita akan ditanya oleh Allah di kubur, apakah kita ikut Nabi atau tidak. Dan juga nanti di hari kiamat akan ditanya, kita akan ditanya oleh Allah tentang Nabi Muhammad SAW, gak ada yang lain. Dan juga Nabi bersabda SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru agama bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Baghawi dalam Syarah Sunnah, dan Al-Hakim. Sekarang di prinsip yang kedua ini, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah syariatkan dalam sunnah Nabi yang sesuai yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Artinya ini untuk menjelaskan bahwa orang yang mengadakan yang baru dalam agama, orang yang berbuat bid'ah, berarti dia telah mengikuti apa? Mengikuti apa? Hawa nafsu. Jadi orang yang dia tidak taat kepada Rasulullah SAW, bahkan dia mengadakan yang baru dalam agama, berarti orang ini telah mengikuti hawa nafsu. Nabi sudah jelaskan, tapi dia tidak mau ikut. Bahkan dia mengikuti apa yang ada, artinya mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika dia tidak mentaati Nabi, kata Allah, dia mengikuti hawa nafsu. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Untuk melihat ayatnya. Jadi yang pertama, orang yang berbuat bid'ah itu, berarti yang pertama itu dia mengikuti apa? Hawa nafsu. Antum lihat dalilnya dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 50. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, artinya tidak mentaati Nabi Muhammad SAW, فَعْلَمْ, ketahuilah, أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan minallah. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW berarti dia mengikuti siapa? Hawa nafsu. Orang kalau sudah tidak mengikuti Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Bahkan mengikuti hawa nafsu ini disenangi oleh iblis. Makanya beda seperti dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Antum lihat di halaman 84 di buku ini, di Syarah Akidah, di halaman 84, penjelasan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat tahun 161 Hijriah. Kata beliau, al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'asiyah, wal ma'asiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat, masih mungkin orangnya untuk bertaubat dari maksiatnya. Sedangkan bid'ah, pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jamaah. Jadi orang yang berbuat bid'ah, yang pertama dia mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, kalau kita lihat penjelasan Imam Sufyan Ats-Tsauri, mengikuti siapa sini? Mengikuti siapa? Mengikuti iblis, langkah-langkah syaitan. Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini terus langkah syaitan berbuat bid'ah ini. Ini perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengikuti iblis, mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah, dia menuduh Nabi SAW khianat. Orang yang berbuat bid'ah, ketika dia mengadakan perbuatan-perbuatan bid'ah itu, berarti dia menuduh Nabi khianat. Karena ada yang Nabi belum sampaikan amanah ini. Ini risalah yang dibawa oleh Nabi. Ini amanah bukan? Risalah ini amanah yang paling besar. Risalah ini agama, wahyu ini, risalah merupakan amanah yang paling besar. Nabi sudah sampaikan belum semua kepada umat? Sudah, makanya agama Islam Allah sebutkan sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam jadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Kata Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa, tidak tertinggal sedikit pun juga dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke surga, mereka sudah dijelaskan. Dan apa saja yang membawa kalian ke neraka, sudah dijelaskan. Lengkap agama ini. Sempurna. Enggak boleh kita tambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Makanya harus kita ingat bahwa apa saja yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah lengkap. Enggak mungkin Nabi lupa untuk menyampaikan agama ini, enggak mungkin. Oh, ada zikir-zikir tentu yang belum Nabi ajarkan. Atau ada ibadah tentu yang belum Nabi ajarkan. Atau ada perayaan yang bilang, lengkap semua, Nabi sudah ajarkan semua. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Lengkap. Enggak ada satupun yang tertinggal dari agama ini. Ketika orang itu mengajarkan satu yang baru agama, berarti dia menuduh Nabi khianat. Kenapa? Ada sesuatu yang Nabi belum sampaikan. Itu apa? Acara-acara ini yang saya lakukan ini. Yang saya niatkan ibadah kepada Allah. Ketika orang mengadakan bid'ah, niatnya untuk apa? Ibadah. Untuk mendapatkan ganjaran, untuk mendapatkan pahala, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kalau itu yang mereka lakukan, Nabi sudah sampaikan belum? Mesti Nabi sudah sampaikan semuanya. Ketika dia mengadakan yang baru, yang tidak ada dalil dari Quran Sunnah, berarti dia mengadakan yang baru agama yang dia menuduh Nabi Muhammad SAW belum menyampaikan. Nabi sembunyikan agama ini. Itu tuduhan ini, tuduhan yang kejam dan jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Menuduh apa? Khianat. Makanya dikatakan oleh Imam Malik, Imam Malik Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik bin Anas, kata beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan bid'ah dalam agama ini, sesuatu yang baru agama, yang Nabi enggak contohkan, yang dia pandang bid'ah itu baik, yang memang dikatakan apa, bid'ah hasanah, dia pandang ya roha hasanatan, dia pandang bid'ah itu baik, faqad za'ama anna Muhammad SAW khana risalah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati apa? Risalah. Dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam jadi agama bagimu. Kata Imam Malik lagi, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun enggak jadi agama. Enggak bisa orang mengatakan yang baru agama. Sudah sempurna agama. Kewajiban kita untuk mengikuti Nabi, ittiba kepada beliau. Pasti selamat. Karena beliau yang menjamin demikian, pasti selamat. Ketika orang tidak cukup dengan apa yang Nabi ajarkan, mengadakan yang baru, ini dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat. Kepada apa? Kepada apa yang beliau sudah sampaikan kepada umat ini. Jelas gak sampai sini? Jelas ya? Ini tuduhan yang berat kepada Nabi Muhammad SAW, dituduh khianat. Kepada seorang muslim dituduh khianat ini, udah kena sifat munafik. Karena khianat itu sifat apa? Sifatnya orang munafik. Wa idza tumina khan, apabila diberikan amanah khianat. Nabi diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu. Nabi sudah sampaikan semuanya. Tinggal umat Islam mengikuti. Enggak berat, enggak sulit. Yang Nabi lakukan kita lakukan, yang enggak tinggalkan. Tinggalkan. Jangan kita pandang baik, enggak boleh. Jadi ukurannya dalil dari Quran Sunnah, bukan pandangan manusia, bukan banyaknya orang, bukan pandangannya ulama atau imam, bukan. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Meskipun manusia menang baik. Itu perkataan Ibnu Umar, saya muat juga di halaman 84 di buku ini. Kemudian yang keempat, orang berbuat bid'ah berarti dia menuduh Nabi tidak tahu, tidak mengerti tentang sesuatu itu yang baik, bagus, mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi. Orang kalau berbuat bid'ah, berarti dia menuduh Nabi itu tidak tahu ibadah itu baik, bagus. Nabi enggak ngerti bahwa itu baik atau bagus atau mendekati kepada Allah. Berarti Nabi menyembunyikan sesuatu yang baik. Kalau tadi menuduh khianat, menyembunyikan juga sama. Ini juga sama. Menuduh Nabi tidak tahu. Sekarang ada orang berbuat. Sambil contoh. Contohnya banyak nih. Karena bid'ah sudah ribuan dilakukan oleh manusia. Orang berzikir. Berzikir. Zikir dianjurkan enggak? Dianjurkan zikir. Tapi dia zikir dengan bilangan tertentu. Bilangan tertentu. Yang Nabi enggak contohkan. Mau yang baca, ya latif, ya latif, ya latif. Enggak ada nasnya. Tapi mereka punya keyakinan kalau baca ya latif, 1100 kali bisa hilang tuh, bisa terbang. Enggak ada ini, seperti ini. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Atau yang lain-lain, banyak lagi acara-acara yang mereka lakukan. Apakah bentuknya selawat, apakah bentuknya zikir, apakah bentuknya sholat, apakah bentuknya perayaan. Ketika mereka mengadakan itu, mereka sudah mengklaim dirinya bahwa mereka ini telah berbuat apa? Kebaikan. Ini bagus. Nabi tahu enggak kalau seandainya itu bagus? Mesti Nabi sudah apa? Sudah contohkan. Kalau perbuatan yang mereka lakukan ini sekarang mereka itu lakukan bagus, mesti Nabi sudah melakukan, sahabat sudah lakukan. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir sebagai kaidah, "Lau kana khairan la sabaquna ilai." Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. "Lau kana khairan," kalau seandainya itu baik yang mereka lakukan, "la sabaquna ilai," mesti para sahabat sudah lebih dahulu melaksanakannya. Jadi ini enggak ada. Mereka enggak lakukan itu. Kalau mereka enggak lakukan, yang kita lakukan. Kenapa? Agama sudah sempurna. Dan Nabi tahu semua yang baik, semua yang bagus, semua yang mendapatkan ganjaran, yang mendekatkan kepada Allah. Nabi tahu semuanya. Yang paling tahu. Kan Nabi bersabda SAW, "Ana a'lamukum billah wa ana akhsyakum lillah." Aku orang yang paling tahu tentang Allah dan aku yang paling takut kepada Allah dari semua manusia di muka bumi ini. Dari miliaran manusia yang paling tahu tentang Allah, Rasulullah SAW. Dari miliaran manusia yang paling tahu dan paling takut kepada Allah, hanya Rasulullah SAW. Nabi sudah jelaskan semuanya. Nabi tahu, ini ibadah yang mau ke sorga, ini ibadah ini bagus, Nabi sudah tahu. Ketika orang melakukan itu, yang tidak ada dalil di Quran, tidak ada. Di hadis tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, berarti dia mengatakan dirinya apa? Lebih tahu dari siapa? Rasulullah. Lebih takut kepada Allah daripada Rasulullah. Ini juga tuduhan ini. Nabi yang paling tahu. Dan Nabi sudah jelaskan semuanya. Enggak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Sama sekali. Jadi Nabi tahu bahwa itu baik. Nabi tahu. Kalau itu perbuatan itu baik, mesti Nabi sudah lakukan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Maka ini harus ditanyakan kepada Al-Bidah. Kalau ini baik, mesti Nabi sudah lakukan dong. Gak mungkin kamu tahu ini ibadah, Nabi gak tahu. Gak mungkin. Kenapa? Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Lengkap semuanya. Gak ada sebut yang terluput. Jelasin sampai sini. Iya. Berarti tentang apa mana syahadat ini, jelas ini semuanya. Yang keempat, saya tekankan ini penting karena ini yang merusak agama yang dianggap baik oleh manusia. Sekarang saya bawakan yang terakhir, bukan dari kitab ini, saya bawakan dari kitab Tauhid. Kalau kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita wajib untuk mewujudkan Tauhid ini dalam kehidupan kita, agar kita dengan kita mewujudkan Tauhid ini akan memasukkan kita ke dalam sorga. Bahwa ini bukan perkataan, bukan hanya hiasan, bukan sekedar dakwaan, bukan. Tapi harus kita buktikan. Saya bawakan dari kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid. Anda bisa lihat di bab yang ketiga tentang orang yang mewujudkan Tauhid akan masuk sorga tanpa hisab. Saya bawakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Ini penting, antum dengarkan semuanya. Enggak ada di buku syarah akidah, ada di buku syarah kitab Tauhid. Di bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Kata beliau begini. Fa inna tahqiqa tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatu min asyirk al-akbar wal asghar wa min al-bid' al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid' al-fi'liyah al-amaliyah ومن المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تقدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها ومن أخص ما يدل على تحقيقه kamal qunuti lillahi wa quwwati tawakkuli ala Allah bihaitsu la yaltafitul qalbu ila al makhluqin fi sya'nin min syu'unihi wa la yastashrifu ilayhim biqalbihi wa la yas'aluhum bilisani maqalihi aw halihi bal yakunu zahiru wa batinu wa aqwalu wa af'aluhu wa hubbu wa bughduhu wa jami'u ahwali kulluha maqsudan biha wajh Allah muttabi'an fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi hadha al maqam al 'azim darajat wa li kulli darajatin mimma 'amilu wa laysa tahqiqu tauhid bit tamanni wala bid da'awi al khaliyah min al haqa'iq wala bit tahalli al 'atila walau wala bil huliy al 'atila wa inma dhalika bima waqara fil qulubi min aqaid al iman wa haqa'iq al ihsan wa sadaqathu al akhlaq al jamilatu wal a'mal al salihatu al jalilatu فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليه في الباب السابق بأكملها والله أعلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فإن تحقيق التوحيد sesungguhnya mewujudkan tauhid. Apa perwujudan tauhid itu? Kita sudah mengucapkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Apa perwujudannya? Yaitu tahdhibu wa tasfiyatu min asyirk al-akbar wal asghar. Kita wajib membersihkan tauhid kita ini dari syirik yang besar dan syirik yang kecil. Kita wajib mewujudkan tauhid ini dengan menjauhkan syirik yang besar dan syirik yang kecil. Wa min al-bid'ah al-qawliyati al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah. Dan kita harus menjauhkan bid'ah-bid'ah yang bentuknya perkataan dan i'tiqad, keyakinan, dan bid'ah-bid'ah yang bentuknya perbuatan dan amalan. Wa min al-ma'asi, dan kita juga wajib menjauhkan perbuatan maksiat. Wadzalika yang demikian bikamal ikhlas lillah, dengan kesempurnaan ikhlas hanya kepada Allah, fil aqwal dalam perkataan, wal af'al dalam perbuatan, wal iradat dalam niat. Wa bisalamati min syirkil akbar, dan kita harus selamat dari syirik yang besar, al munaqid yang membatalkan pokoknya tauhid. Wal af'al, jadi kita wajib menjauhkan, kita harus selamat dari syirik yang besar al-munaqid yang membatalkan pokoknya tauhid. Wa min syirkil asghar, dan kita wajib juga membersihkan diri kita dari syirik yang kecil al-munafi li kamalihi, yang menafikan kesempurnaan tauhid. Wa bisalamati min al-bid'ah wal ma'asi allati tuqaddiru tauhid, allati tuqaddiru tauhid. Dan kita juga harus selamat dari bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat yang mengotori tauhid, dan mencegah kesempurnaan tauhid dan menghalangi dari mendapatkan akar dari tauhid ini. Artinya itu, perhatikan di sini. Ini saya masukkan kepada yang pertama. Artinya mewujudkan tauhid dengan kita membersihkan diri kita dari syirik yang besar dan syirik yang kecil, dan juga dari perbuatan bid'ah. Karena enggak sempurna tauhid kita kalau kita enggak ittiba kepada Nabi. Kalau kita masih melakukan perbuatan bid'ah, enggak sempurna tauhid kita kepada Allah. Makanya harus menjauhkan perbuatan bid'ah yang bentuknya perkataan, i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh manusia ini. Artinya banyak sekali i'tiqad-i'tiqad yang bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Dan bid'ah-bid'ah fi'liyah, amaliyah, ini banyak lagi. Dan bid'ah-bid'ah yang bentuk i'tiqad, ini pembahasannya panjang ini. Nanti kita akan bahas di dalam syarah akidah nanti. Al-Sunnah wal Jamaah. Ya, seperti perkataan Allah di mana-mana. Ini bid'ah dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Mengatakan Al-Quran itu makhluk, enggak boleh. Ini i'tiqad, keyakinan. Bahwa Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Atau keyakinan bahwa mayit itu kalau sudah dikubur bisa menjawab perkataan orang yang berdoa yang datang. Ini i'tiqad, keyakinan ini. Ini semua bid'ah-bid'ah yang ada, yang dilakukan oleh manusia. Dan bid'ah amalan, ini banyak amalan ini. Apakah bentuknya zikir, sholat, perayaan, dan yang lainnya, puasa dan yang lainnya, yang bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Kita harus bersihkan itu. Dan ini perlu perjuangan, perlu perjuangan. Wa min al-ma'asi, dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yaitu dengan kita menyempurnakan keikhlasan tauhid kita kepada Allah, baik perkataan, perbuatan, dan juga niat. Dan juga kita harus selamat dari syirik yang besar yang membatalkan pokoknya tauhid. Dan kita harus selamat dari syirik yang kecil yang menafikan kesempurnaan tauhid. Dan kita juga harus selamat dari bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, yang mencegah kesempurnaan tauhid. Wa tu'awiqu an usuli athari, dan juga menghalanginya dari mendapatkan pengaruh dari tauhid ini. Makanya kalau kita lihat banyak orang mengucapkan syahadat tidak berpengaruh syahadat itu dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tidak menjauhkan ini. Apakah itu syirik besar atau syirik kecil atau bid'ah atau terus dalam berbuat maksiat, sehingga akar tauhid itu tidak timbul. Makanya harus menimbulkan akar tauhid ini. Tambah kuat iman kita, tambah kuat keyakinan kita, tambah yakin kita kepada Allah Taala. Maksudnya setiap kajian tentang tauhid bertambah iman kita kepada Allah, bertambah takwa kita kepada Allah, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah dekat kita kepada Allah, bertambah tawakal kita kepada Allah, bertambah ketergantungan hati kita kepada Allah, bertambah itu. Maksudnya demikian. Dan tambah takut kepada perbuatan dosa dan maksiat, bukan tambah berani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan penuh hatinya dengan iman, tauhid dan ikhlas, wa saddaqatul amal, dan dia buktikan dengan amal-amal saleh. Yaitu bagaimana bentuknya amal? Bukti tauhid ini dalam bentuk amal bagaimana? Yaitu bi an qadat li awamirillah. Dia tunduk, patuh, taslim kepada semua perintah Allah. Dia taat. Dia selalu bertaubat kepada Allah. Dia tunduk hanya kepada Allah. Walam yajrah dzalika bil israr ila syai'in min ma'asi. Dan dia tidak merusak tauhidnya dia, ketaatannya dia dengan terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau sekali dia berbuat maksiat sebagai manusia dia taubat wajar, tapi terus-menerus israr enggak boleh. Maka orang yang dia tunduk patuh taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan menjauhkan dosa dan maksiat, maka ini kata Syekh As-Sa'di, fahadhal ladzi yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan termasuk orang-orang yang masuk ke surga yang pertama kali, wa yakunu minas sabiqina ila dukhuliha. Dan termasuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, wa ila tabawwu'il manazil minha. Dan termasuk orang yang pertama kali menempati surga. Ini yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Wa min akhasi ma yadullu ala tahqiqihi. Dan termasuk yang paling khusus yang menunjukkan tentang perwujudan tauhid, realisasi tauhid ini, yang ketiga ini, yaitu kamal qunuti lillah. Kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah. Kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah. Wa quwwatu tawakkuli 'ala Allah, dan kuatnya tawakal dia kepada Allah. Bihaitsu, di mana ia la yaltafitul qalbu, hatinya tidak condong ilal makhlukin, kepada makhluk, fi sya'nin min syu'unihi, dalam semua urusannya. Wala yastasrifu ilaihim biqalbihi, dan dia tidak mengharapkan sesuatu dengan hatinya kepada mereka. Wala yas'alum bilisani maqali wa auhalihi, dan dia tidak minta kepada mereka baik dengan lisannya, perkataannya, auhali atau keadaannya. Bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa afaluhu wa hubbuhu wa bughdhuhu wa jami'u hawali kulluha maqsudan biya wajallah muttabian fiha Rasulullah SAW. Bahkan zahirnya, batinnya, perkataannya, perbuatannya, cintanya, bencinya, dan semua keadaannya, semua ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah. Dan dia mengikuti padanya Rasulullah SAW. وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْعَظِيمِ دَرَجَاتِ, dan manusia pada kedudukan yang tinggi ini, yang agung ini, mempunyai tingkatan-tingkatan. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُ, dan bagi manusia mempunyai tingkatan dari apa yang mereka amalkan. Perhatikan yang ketiga ini. Yang ketiga ini yang paling khusus menunjukkan tentang perwujudan tauhid. Yang pertama disebutkan di sini kamal kunut, sempurnanya ketaatan dia kepada Allah. Taat dia terus kepada Allah, terus menerus taat. Artinya dia mengerjakan ketaatan itu bukan musiman. Banyak manusia taat musiman. Kalau lagi musim ini taat, lagi musim maksiat, maksiat dia. Taatnya musiman. Ini enggak boleh dalam Islam. Taat itu harus terus. Ibadah terus. Kalau lagi musim ngaji, ngaji dia. Lagi enggak ngaji, enggak ngaji. Lama berbulan-bulan enggak datang dia. Jadi ibadahnya musiman. Gitu. Ini enggak benar dalam Islam. Baik itu nuntut ilmunya, baik zikirnya, sholatnya. Kalau lagi benar dia nih, sholat di masjid. Kalau lagi gak benar, gak pernah sholat berjamaah di masjid. Musiman. Gak benar seperti ini. Orang itu harus qanit terus, langgang dalam ibadah. Ahabbul a'mali ilallahi adwama wa inqalla. Amal yang paling cinta Allah, yang dawam, yang kontinu, meskipun sedikit. Terus. Jadi, kamul kunut. Nabi Ibrahim itu sempurna ketaatan kepada Allah terus, dan ibadah kepada Allah terus, enggak lihat waktu, enggak lihat musim, tidak, terus beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai meninggal. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin, beribadah kepada Allah sampai datangnya apa? Al-yakin, keyakinan. Kemudian kuatnya tawakal kepada Allah. Jadi kuatnya tawakal dia kepada Allah. Yang kedua ini kuat tawakal. Tawakal ini termasuk syarat iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah akan tawakal jika kalian orang beriman. Kepada Allah akan tawakal jika kalian orang beriman. Tawakal, bagaimana bentuknya tawakalnya dia kepada Allah? Untuk perhatikan di sini. La ya'tibu qalbu ila makhluqin fi syai'in min syu'ni. Artinya hati itu tidak condong kepada makhluk dalam semua urusannya. Wala yastasyrifu ilaihi qalbi, enggak mengharap kepada mereka. Jadi hati ini tidak mengharap sesuatu kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, tidak mengharap sesuatu kepada makhluk. Antum ingat itu. Bahwa orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa. Dan orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa. Orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa, tapi orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa. Jadi jangan sekali-kali kita mengharap pada manusia, tidak. Hidup ini harapnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Apalagi dia sebagai seorang dai, apalagi dia seorang ulama. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Ketika dia menyampaikan ilmu, ketika dia ngajar, ketika dia dakwah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Tawakalnya dia hanya kepada Allah. Mengharapnya hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Ini yang harus kita kuatkan ini, yang seperti ini. Ini banyak orang masih mengharap sesuatu kepada manusia. Sampai masalah yang kecil yang dia bisa cari, makanan, masih mengharap pada manusia. Kadang ngaji pengen dapat makanan. Pengen dapat sesuatu hadiah. Kalau dibilang pengajian ada hadiah, semua berbondong-bondong datang. Ini masalah yang hina. Masalah dunia ini enggak ada arti apa-apa sama sekali, lebih jelek daripada mengkai kambing. Mengharapkan uang, mengharapkan sesuatu, jangan. Orang yang beriman itu mengharapkannya kepada Allah. Ini baru dia bertawakal kepada Allah. Tidak mengharap sesuatu. Antum lihat Nabi Muhammad SAW. Tidak mengharap sesuatu dari manusia. Tidak. Sama sekali. Para sahabat tidak mengharap sesuatu dari manusia. Sama sekali. Sampai mereka lapar. Tidak minta-minta pada manusia. Karena hukumnya haram dalam Islam minta-minta itu. Haram. Karena kuatnya dia tawakal kepada Allah SWT. Ini enggak. Mengharap sesuatu dari manusia. Mengharapkan uang dari manusia. Tidak boleh dalam Islam. Seperti ini. Kemudian wala yas'alukum, tidak minta bilisani maqal, dengan lisannya minta sesuatu, enggak boleh dalam Islam. Atau hali atau keadaannya sengaja ditunjukkan manusia dengan bajunya yang compang-camping, atau sengaja dia mau dakwah jalan kaki supaya dibelikan motor, atau yang lainnya ditunjukkan kepada manusia tentang kehinaan dirinya supaya dia dibantu oleh manusia. Dalam Islam enggak boleh seperti itu. Kita punya izzah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini tauhid, ini tauhid. Ini bicara soal tauhid. Contoh kita Nabi Muhammad SAW, enggak minta sesuatu kepada manusia. Sahabat, sampai mereka lapar, di antara mereka ada yang jatuh, pingsan. Sudah lapar dia. Darurat boleh dia minta, tapi enggak mau. Sampai diinjak oleh sahabat yang lain. Takutnya ayan, saya tidak ayan, saya lapar dari pagi belum makan. Seperti itu para sahabat, tidak mengharapkan. Ini kan kalau manusia minta. Permen minta, ini minta, itu minta, semua minta. Gak boleh dalam Islam. Kita kerja dengan jerih payah kita sendiri. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini Islam mengajarkan demikian. Kalau orang anak minta sama orang tua, boleh. Istri minta sama suami, boleh. Ini hukum syar'i, enggak ada masalah. Tapi kita minta pada manusia, seorang guru minta pada muridnya, murid minta pada guru, enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Yang diajarkan ilmu itu paling manfaat dari semua yang ada. Ilmu ini lebih utama dari harta, lebih dari 30 keutamaan ilmu ini. Makanya antum bersyukur, orang kasih uang 1 juta dengan orang kasih ilmu, ya lebih manfaat ilmu. Orang kasih uang 10 juta dengan ilmu yang diajarkan Quran Sunnah Fahmi Salaf, lebih manfaat ilmu dari semua yang ada. Karena ilmu manfaat buat dia sekarang, buat yang akan datang, buat istrinya, buat anaknya, buat cucunya, dan buat dia di akhirat nanti. Sedangkan uang sekarang ini, sekarang dibelanjakan habis. Itu harus kita pahami itu. Ini tauhid, ini bicara soal tauhid. Enggak boleh kita mengharap. Ini kan banyak manusia mengharap. Mau dakwah, mau ngajar, ini ada duitnya apa enggak ini? Ada sesuatu apa enggak ini? Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Kita harus betul-betul mengharap hanya kepada Allah. Ikhlas kepada Allah dan jujur dalam menyampaikan kebenaran ini. Jadi tidak hatinya enggak condong kepada makhluk dalam semua urusannya. Tidak mengharap, tidak minta dengan lisannya kepada manusia, tidak. Kadang-kadang dia enggak minta, tapi dengan bahasa isyarat. Tetap aja minta. Intinya, enggak boleh dalam Islam. Atau wajah minta bagus nih. Gitu. Dengan kalimat itu si guru, si murid paham, oh berarti ustaz pengen jam ini. Itu HP kamu bagus ya? Gitu. Itu bahasa isyarat. Tapi hatinya jelas minta, enggak boleh mengharap pada manusia, tidak boleh. Ini agama yang harus kita pegang. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya punya izzah mereka. Mereka enggak punya apa-apa, tapi mulia di sisi Allah SWT. Mulia mereka. Dan dijamin mereka dengan sorga. Bahkan zahirnya, batinnya, perkataannya, perbuatannya, cinta dan bencinya, semua keadaannya ditujukan hanya mengharapkan wajah Allah. Dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan di sini memang manusia bertingkat-tingkat, tapi kita harus berusaha seperti itu. Kalau antum sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, antum berusaha bagaimana untuk mencapai derajat ini. Derajat yang tinggi. Harus berusaha. Jangan mengharap suatu manusia. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Walaysa tahqiqu tauhid bitamanni. Bukannya mewujudkan tauhid dengan angan-angan. Bukan juga dengan pengakuan-pengakuan yang kosong dari hakikat. Wala bidda'awi al-khaliti min al-haqa'ik. Bukan. Wala bil hulil atila, bukan dengan perhiasan yang kosong, bukan. Wa inna ma dzalika bima waqara fil qulubi min aqaidil iman wa haqaiqil ihsan. Tapi perwujudan tauhid itu, realisasi tauhid itu dengan apa yang tertanam dalam hati. Dari akidah iman, hakikat ihsan, wa saddaqathu al akhlaqul jamila, dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Makanya kita harus terus nanti dalam kajian tauhid ini kita harus bahas juga tentang akhlak. Karena penting akhlak ini. Karena banyak orang gak punya rasa malu. Kayak tadi minta-minta gak punya rasa malu. Malu ini akhlak yang besar. Malu akhlak yang besar. Kalau bagi Nabi mengatakan, inna likulli dinin khuluqa wa khuluq Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak-akhlak Islam yang paling mulia masalah malu. Banyak orang gak punya malu. Sebentar minta sama orang, sebentar ini minta sama orang. Ini gak punya rasa malu. Malu tuh akhlak yang mulia. Kita enggak boleh minta-minta pada manusia. Tunjukkan izzah kita. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail wa 'izzahu istighna'unin nas," kata Nabi. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan dia bangun tengah malam. Dia bangun tengah malam untuk tahajud, bangun dia. Dan kemuliaan seorang mukmin, kata Nabi, dengan tidak dia minta-minta pada manusia. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Puas, qanaah dia, dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu orang yang mulia, kata Rasulullah SAW. Kemudian wasaddaqathu al-akhlaqul jamila wal a'malus shaliha al-jalila, dibuktikan dengan akhlak yang mulia, dibuktikan dengan amal-amal yang mulia juga, amal-amal saleh yang mulia. Ya, ini tentang tauhid. Bagaimana realisasi tauhid? Kalau kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita wujudkan. Kita belajar terus, kita pahami dan kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan, materi yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Dan di Khotol Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk untuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 untuk telepon, atau bisa kirimkan melalui pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Silakan di kesempatan pertama kami terima dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543, silakan. Ya. Naam. Sudah masuk, silakan. Kami coba sapa kembali untuk Anda pendengar dan pemirsa, 0218236543. Ya, silakan. Baik. Belum tersambung. Kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Baik, sudah ada yang masuk? Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Bapak Dery di Depok. Pak Dery, silakan pertanyaannya Pak. Ustaz, saya mau tanya, apakah dosa bid'ah itu di... Nah, kedaruratan terputus. Pak Dery di Depok tadi belum menyelesaikan pertanyaannya. Mungkin di kesempatan berikutnya bisa dicoba kembali Pak ya. Atau di belakang Pak Dery, silakan di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dari hamba Allah di Bengkulu Ustaz. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz Dery. Barakallahu. Silakan. Mau nanya ini, jadi gini kan, di daerah kita di Bengkulu ini, kita ini baru belajar mengaji sunnah gitu. Namun ustadz tempat kita belajar ini manhaj beliau manhaj salaf, tapi beliau ini terindikasi nggak ada maisa gitu. Jadi maisanya beliau ini mengandalkan dari pengajuan-pengajuan proposal dari luar gitu, dari Arab gitu, untuk kegiatan-kegiatan. Nah, ini gimana sebagusnya kita terhadap menghadapi kepada ustaz yang seperti ini? Apa kita terus ngaji apa gimana? Iya. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Ini masalah yang sering ditanyakan. Bagaimana dengan ustaz-ustaz atau dai-dai atau guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah, yayasan? Apakah boleh mereka mengambil upah? Kalau memang ada dari Baitul Mal, dulu ada dari Baitul Mal, dan sampai sekarang pun masih ada dijamin oleh negara. Artinya kalau kita lihat di Timur Tengah itu, kayak guru-guru, dosen-dosen, imam, khatib, itu semua dijamin oleh negara. Artinya negara yang memberikan gaji. Bukan seperti sekarang orang jalankan tromonya buat ustadz. Ini kan tidak mulia. Ini bukan penghinaan kepada ustadz. Maksudnya ada orang yang menjamin. Gitu. Kalau tadi bentuknya negara yang menjamin, nanti bisa juga pribadi. Artinya ada orang kaya yang menjamin orang itu. Dan yang terbaik buat si dai, kalau bisa dia punya maisha sendiri di samping dia dakwah. Kalau kita lihat dari fi'lu salaf, ulama-ulama salaf, itu mereka usaha sendiri. Enggak ada jaminan. Artinya mereka dakwah juga, mereka ngajar juga, tapi mereka juga cari maisha. Enggak mengharap sesuatu dari manusia. Dan itu yang lakukan oleh mereka. Tapi berkembangnya zaman, bagaimana kalau mereka sibuk dengan ngajar di pondok umpamanya, nggak ada maisha yang lain, boleh secara hukum syari boleh. Artinya yayasan yang memberikan, bukan dia cari bikin proposal, bukan. Artinya yayasan itu memberikan jaminan kepada guru-guru untuk memberikan gaji kepada mereka, nggak ada masalah, boleh. Tapi tetap niatnya mereka ngajar karena Allah. Si dai yang mendapatkan jaminan dari yayasan juga tetap dia mengajar karena Allah. Bahwa prinsipnya dalam berdakwah itu para nabi dan rasul seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Untuk melihat bagaimana para dai, para rasul itu, mereka semuanya tidak mengharapkan upah. Setelah Allah menyebutkan tentang kisahnya para nabi di dalam surah Al-An'am di ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89, di ayat 90-nya Allah menyebutkan ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi qul as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Mereka adalah orang-orang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kalian ikuti petunjuknya para nabi dan para rasul itu, ikuti. Aku enggak minta upah dari kalian, sesungguhnya ini merupakan peringatan bagi sekalian alam. Artinya para nabi para rasul mengatakan qul as'alukum 'alaihi ajra, aku enggak minta upah dari kalian. Ini ada beberapa ayat dan diulang-ulang oleh Allah dari para nabi dalam surah Asy-Syu'ara. Itu diulang-ulang. Setiap nabi mengatakan setelah mereka mendawakan dakwah tauhid kepada umatnya, mereka mengatakan la as'alukum 'alaihi ajra in ajri ila rabbil alamin. Semua nabi, semua rasul. Untuk melihat nanti surah Asy-Syu'ara. Artinya setiap nabi yang Allah utus dari mulai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam setelah mendakwakan kepada kaumnya mengatakan saya enggak minta upah dari dakwah ini. Semua mengatakan demikian. Dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi mereka itu mengatakan kami enggak minta upah dari apa yang kami dakwakan kepada kalian ini. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajri ila rabbil alamin. Kita melihat di mulai dari ayat 109. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajri ila rabbil alamin. Dan aku enggak minta upah dari kalian dari mulai pertama tuh Nabi Nuh berdakwah. Aku enggak minta upah. Upahku atas Allah Rabbul Alamin. Bagaimana nabi-nabi selanjutnya yang Allah sebutkan nanti sudahnya semua mengatakan wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajri ala rabbil alamin. Ya semua nabi demikian. Atau lihat mereka punya maisha sendiri. Nabi Daud sebagai apa? Pandai besi Nabi Daud. Nabi Zakaria tukang kayu. Semua nabi-nabi punya keahlian tersendiri. Secara umum para nabi dia mengembala kambing. Dari situ dia mendapatkan maisha para nabi. Jadi enggak mengharap sesuatu dari manusia. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam demikian. Karena Allah abadikan nama Al-Qur'an. Sekarang bagaimana kalau dia hanya di situ aja ngajar di pondok aja? Ya itu bisa ada yayasan yang menjamin dia atau orang kaya gitu. Untuk menjamin orang yang dia sibuk dengan dakwah, itu harus dijamin mestinya. Atau kalau dia bisa, dia punya maisha. Dakwah tetap jalan, maisha juga tetap jalan. Dan banyak yang seperti itu. Bisa. Bisa digabung. Artinya belajar dia bisa, dakwah dia bisa, cari maisha. Tinggal waktunya diatur. Waktunya dia harus atur. Jadi ini penting dalam masalah ini. Tapi kita jangan juga mengatakan, wah ini ustadz ini minta-minta. Lihat dulu kondisinya. Kalau memang dia full dakwahnya, atau dia full dia ngajarnya di pondok, ya mesti kan dari kaum muslimin memikirkan bagaimana orang ini dia punya istri, punya anak yang memberikan nafkah. Dan dia juga si dai juga berpikir saya juga mesti punya maisha yang saya tidak bergantung pada orang lain. Kewajiban untuk bantu tetap kan ta'awun lil birri wat taqwa. Tolong menolong. Tapi jangan membuat dai ini mengharap. Sekarang kan tidak. Dai ini mengharap dari amplop, mengharapkan dari bantuan manusia. Ini enggak boleh. Ajarkan dia untuk tawakal kepada Allah. Karena yang pertama contoh dia sebagai dai untuk tawakal kepada Allah. Bagi contoh dari murid-muridnya dan contoh bagi umat ini. Ya jangan diajarkan dia untuk mengharap sesuatu kepada manusia. Nanti yang rusak, si dai rusak nanti. Rusak dia dengan sebab itu. Jadi harus diajarkan dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, diajarkan itu. Biar ini juga kebiasaan yang ada seperti itu. Semua orang harus dengan uang. Sehingga ilmu ini udah gak ada harganya. Kalau kita lihat ilmu ini gak ada harganya sekarang ini. Kenapa? Semua dengan uang. Gak ada harganya. Dulu ilmu itu dihargai oleh orang. Orang kaya panggil ustadz, datang. si ustadznya. Karena orang kaya punya duit. Coba kalau orang miskin, mana mau datang dia? Itu. Ini enggak benar, enggak ada harganya ilmu itu, enggak ada harganya ilmu. Jadi itu harus dipikirkan oleh kaum muslimin, dan sebenarnya itu tanggung jawabnya ulil amri untuk memberikan nafkah dan bantuan kepada para dai, atau kafalah, tanggungan kepada para dai, itu tanggung jawab ulil amri. Kalau ulil amri enggak laksanakan, ya orang-orang kaya. Kalau enggak laksanakan juga, ya yayasan yang mampu untuk memberikan ma'isha atau kafalah, tanggungan kepada para dai yang betul-betul dia berdakwah karena Allah SWT. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membolehkan tentang itu di dalam kitabnya Al-Qawlu As-Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Nanti bisa Anda melihat dalam syarah kitab At-Tauhid. Naam, yang lain, silakan. Ya, kelahiran, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Selanjutnya dari pesan singkat, ada pertanyaan dari dua penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, batasan sejauh apakah larangan untuk meminta kepada manusia? Apakah dibolehkan bagi kita untuk antar saudara, antar kakak atau adik saling meminta atau memberi sesuatu yang mubah, yang gampang atau yang bisa dilakukan di antara kakak atau adik tersebut? Atau kita mungkin mendatangi orang-orang soleh di antara kita yang kita ketahui, orang-orang yang berilmu, kemudian meminta doa perkara-perkara keduniaan, misalkan dilancarkan rezekinya atau dimudahkan urusan keduniaannya. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan itu, dari satu pertanyaan itu bercabang berbagai pertanyaan itu. Jadi yang pertama, prinsip kita dalam kita beragama, kita ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalian tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, jangan kalian tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi tolong-menolong dalam ketakwaan kepada Allah. Apa yang bisa kita tolong menolong, mengantarkan saudara atau membelikan sesuatu atau yang lainnya, boleh. Orang tua menyuruh anaknya, kakak menyuruh adiknya, atau adik minta tolong pada kakaknya, ini tolong menolong secara umum boleh. Maka si adik minta kepada kakaknya uang, itu boleh gitu. Atau si kakak membiayai adiknya, itu gak ada masalah. Di zaman Nabi SAW ada seorang yang dia terus mengikuti Nabi untuk talabul ilmi, yang dia dibiayai oleh kakaknya. Kakaknya mengadu, ya Rasulullah, fulan ini begini. Karena dia enggak punya, tapi kakaknya yang biayai. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaku bihi. Barangkali engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab dia. Diperhatikan tuh. Kalau dengan saudara, sanak famili, kita saling tolong-menolong, bantu-membantu. Jangan pelit, jangan bakhil kita. Bantu apa yang ada pada dia. Jangan sampai mereka minta, bantu. Kalau kita udah bantu juga, ya kadang-kadang memang sanak famili kadang-kadang suka minta lagi. Ya berikan aja kalau memang kita ada. Seperti itu memang keadaannya. Tapi kita berikan. Kita niatkan karena Allah membantu mereka. Tolong-menolong tetap jalan. Karena dengan kita membantu mereka, Allah yang merintahkan. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Berikanlah pada sanak kerabat itu haknya mereka, dan orang miskin. Yang kedua, permasalahan soal minta-minta dari pertanyaan tadi. Minta-minta harta kepada manusia secara umum enggak boleh, tadi sudah saya bahas. Bahkan orang yang suka minta-minta dalam hadis Bukhari yang sahih, itu nanti di hari kiamat enggak ada mukanya. Bahkan Nabi membaiat para sahabat. Di antara bayat Nabi kepada sahabat, la tas'alunan nasa syai'a, jangan kau minta sesuatu kepada manusia. Ini bayat Nabi kepada sahabatnya. Di samping ibadah kepada Allah, menjauhkan syirik dan yang lainnya, di samping itu, jangan kamu minta pada sesuatu kepada manusia. Itu bayatnya Nabi kepada sahabat. Dan Nabi tidak pernah minta. Sampai Nabi bersabda SAW, la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yawmul qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atul ahmin. Ini hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, tetaplah orang itu selalu minta-minta. Karena udah kebiasaan dia minta. Dari mulai dia orang biasa sampai jadi murid, sampai jadi ustaz, emang tukang minta ini orang. Orang yang suka minta-minta ini nanti datang di hari kiamat dalam keadaan gak ada mukanya, karena dia gak punya rasa malu, gak ada dagingnya, tengkoraknya aja. Ini ada sahih riwayat Bukhari, walaysa fi wajhi muzatul ahmin. Minta-minta secara hukum syar'i gak boleh, hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat yang dia gak punya apa-apa dan dia butuh pertolongan, boleh dia minta. Dia seharian belum makan, dia minta makan sama orang, darurat boleh, karena hajat boleh, menurut syariat dibolehkan. Jadi kondisinya dilihat itu. Tapi kalau sekarang ini orang punya segala macam, minta-minta pada manusia, gak boleh dalam Islam. Pertanyaan yang ketiga tentang minta doa kepada orang soleh. Secara umum kita berdoa langsung. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan kabulkan doa kalian. Jadi doa itu langsung tanpa perantara. Doa itu langsung tanpa perantara. Jadi sekarang kita minta doa kepada orang soleh, kita lihat ada enggak seperti itu. Sahabat betul minta kepada Nabi SAW, tapi kemudian ada orang minta kepada sahabat, kalau ada dalil boleh, seperti tentang Uwais Al-Qarni, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Kalau dia datang, kamu minta kepada Allah melalui dia agar Allah mengampun dosa kamu. Dilaksanakan oleh Umar. Uwais datang Al-Qarni dari Yaman. Kata Umar, engkau Uwais? Iya, yang Nabi sebutkan Uwais Al-Qarni. Aku tolong, minta tolong agar engkau mendoakan aku, karena ada hadis sahih riwayatnya. Kata Uwais, enggak, saya enggak mau. Enggak, ini ada hadis Nabi. Karena ada hadis, maka Umar minta. Padahal Umar dijamin surga. Tapi ketika ada orang-orang datang kepada Umar, Umar orang soleh, sahabat yang terdekat dengan Nabi SAW dan dijamin dengan surga, Umar Khattab. Bahkan kalau seandainya ada Nabi, kalau seandainya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, lakana Umar. Mesti Umar, kata Nabi. Tapi ketika ada orang datang kepada Umar, minta doa, sampai Umar mengatakan, a'ambiya'u nahnu, apakah kami ini para Nabi? Kami ini bukan Nabi. Kalau Nabi, iya. Tapi kami bukan Nabi. Minta langsung kepada Allah. Itu tawadu'nya Umar. Kalau sekarang enggak. Sengaja orang supaya datang ke rumahnya untuk apa? Minta doa. Enggak boleh. Dia apa, dia yakin doanya makbul? Coba buat dirinya gimana? Makbul apa enggak tuh doanya? Buat istrinya, buat anaknya, buat cucunya. Kan enggak boleh. Ini kan dia merasa bahwa dia orang yang mustajab dakwahnya, doanya. Enggak boleh. Mengabdi itu seperti itu enggak boleh. Kita seperti orang biasa. Masing-masing kita berdoa kepada Allah, karena kita gak tahu tentang dikabulkannya doa. Justru orang-orang yang lemah itu, yang miskin, justru mereka itu doanya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi itu pertanyaan tentang minta doa kepada orang soleh, gak perlu. Karena apa? Allah menyuruh langsung kita doa. Umar aja gak mau. Itu dibawakan riwayat tentang Umar itu oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, dijelaskan. Dan juga dalam ta'liknya oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Enam, yang selanjutnya, satu lagi. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Yang terakhir kami coba sapa kembali untuk pendengar dan pemirsa melalui telepon 0218236543. Silakan untuk yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Bapak Jamaluddin dari Papua. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Ini saya mau nanya, di daerah saya ini ada orang yang pernah mengucapkan dengan saya bahwa Nabi Muhammad SAW belum menyampaikan semua risalah gitu. Jadi saya membaca buku Prinsip Dasar Islam yang ditulis oleh Ustaz. Di situ ada 12 hadis yang mengatakan bahwa Nabi sudah menyampaikan semua risalah. Nah. Orang yang pernah mengucapkan dengan saya ini biasa menjadi imam di masjid saya ini. Hmm. setelah dia menjadi imam, saya enggak mau sholat di belakangnya. Pertanyaan saya, apakah tindakan saya ini benar ataupun salah? Ini pertanyaan saya, Ustaz. Iya, baik. Terima kasih atas. Terima kasih kembali. Nah, Bapak yang dari Papua, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan permasalahan yang tadi ditanyakan, artinya soal Nabi Muhammad SAW, apakah sudah menyampaikan risalah semuanya atau belum? Sudah. Dan dalilnya tadi seperti disebutkan oleh penanya, ada di buku Prinsip Dasar Islam ada 12 hadis. Yang paling jelas lagi ayat Al-Quran. Sudah jelas ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, karena agama Islam sudah sempurna dan Nabi sudah sampaikan semuanya, enggak ada satupun yang terluput. Dan juga perkataan Imam Malik yang tadi saya bawakan. Nah, ketika ada orang mengatakan bahwa Nabi belum menyampaikan semua risalah, kan dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Ini kemungkinan orang ini karena salah paham. Nah, karena kebodohan. Kita mengambilnya kepada orang itu karena kebodohan. Itu dulu. Seperti ta'wil-ta'wil, ada yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Di zamannya Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, itu Syekhul Islam menghadapi tokoh-tokoh yang luar biasa mereka ini, tokoh-tokoh agama. Perkataan mereka ini, kalau sudah sampai hujah, bisa mengeluarkan mereka dari agama. Tapi Syekhul Islam, karena ahlu sunnah ini semuanya orang yang paling tahu tentang kebenaran, paling sayang kepada makhluk. Enggak langsung mengkafirkan, tidak. Sampai Syekhul Islam mengatakan kepada mereka, kalau seandainya ucapan yang kalian ucapkan itu, aku yang ucapkan, aku sudah kafir keluar dari agama. Karena aku tahu. Tapi kalian ini bodoh. Jadi meskipun dia adalah orang-orang yang berilmu, tetap dikatakan bodoh oleh Syekhul Islam. Karena belum paham. Nah, sama seperti tadi, dia mengatakan belum sempurna, apa belum, Rabbi belum menyampaikan semua risalah. Jelaskan. Dan perlu sabar. Perlu waktu. Karena syubhat yang ada di kepalanya ini luar biasa. Kalau kita lihat orang-orang ini. Bagi kita hanya kewajibannya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah. Tapi jangan menghukumi. Nah, sekarang itu terlalu banyak menghukumi. Oh, kafir. Ketika mengatakan kafir, betul secara hukum umum kafir. Tapi ta'yin orang itu kafir. Nanti dulu. Perlu kepada kesabaran. Kita diutus oleh Allah untuk mendakwakan manusia. Menyampaikan risalah. Bukan untuk menghukumi manusia. Ini kafir, ini fasik, ini munafik, ini murtad, enggak boleh. Secara hukum umum dengan dalil harus kita katakan. Tapi orang tertentu tidak boleh kita. Jadi ketika kita seperti itu, kita sabar dalam menghadapi orang yang seperti itu. Perlu penjelasan. Karena orang ini kan bertingkat-tingkat soal ilmunya. Perlu penjelasan, perlu sabar. Hujah harus sampai kepada dia, tapi perlu waktu. Sampai jelas bagi dia dan sampai paham dia hujah itu. Ketika sudah kita sampaikan tetap dia demikian, kita tinggalkan. Cuma jangan kita menghukumi gitu. Ini perlu waktu. Banyak orang-orang itu karena kesalahpahaman, karena dia ta'wil. Tapi kalau memang jelas dia sebagai tokoh dari ahlul bid'ah, mengajak manusia kepada bid'ah, mengajak manusia syirik, nanti tinggalkan. Jangan sholat di belakangnya. Nah, tinggal hujah ini siapa lagi yang untuk bisa menyampaikan? Karena juga perlu orang yang sama dengan dia. Artinya begini, untuk menyampaikan sekarang antum orang awam atau baru ngaji, dia seorang yang tokoh dikenal di masyarakat. Yang enggak bisa antum menyampaikan. Yang bisa menyampaikan yang sama tokoh itu. Atau paling dia tidak, dia orang yang berilmu, yang hafal Quran sehingga bisa menyampaikan. Tapi ketika orang itu awam, dia enggak mau dengar, kamu siapa? Kamu belajar kemarin menyampaikan dakwah. Saya sudah puluhan tahun ngaji. Sudah belajar. Jadi ada kesombongan itu ada pada manusia. Punya sifat itu, tarafu merasa tinggi itu ada. Secara umum manusia. Makanya biar yang menyampaikan orang, yang antum kasih buku aja. Doakan dia agar dia dapat hidayah. Jadi ini panjang kalau kita membahas soal masalah ini yang dibahas oleh para ulama. Tapi jangan menghukumi. Jangan menghukumi. Ketika menghukumi, kita sudah mengatakan dia musyrik atau mubtadi, sesat. Ini hati-hati. Kecuali memang tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang memang berbahaya di masyarakat, kita ingatkan. Itu aja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan bermanfaat dari kajian ini.